Untuk pertanyaan pertama, Ustaz. Ya. Semoga Ustaz dan para kru radio sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah. Amin. Amin wa iyyakum. Afan Ustaz izin bertanya, lebih baik menuntut ilmu atau membantu orang tua, Ustaz? Mohon pendapatnya dan nasihatnya, Ustaz. Nah, tentunya idza amkanal jama' bainahuma fal jama' afdal. Kalau bisa dikumpulkan kedua-duanya, berbakti kepada orang tua dan sekaligus belajar. Kenapa harus dipertentangkan antara membantu orang tua dan belajar? Menuntut ilmu itu banyak bentuknya. Bisa dengan belajar di pondok pesantren secara resmi sebagai murid, sebagai tilmi, sebagai santri. Bisa juga dia belajar di majelis-majelis ilmu yang terdekat dengan rumahnya. Bisa dengan rekaman, bisa dengan apapun, bisa dengan membaca, dan seterusnya. Sehingga berbaktilah kepada kedua orang tuamu dan belajarlah. Mungkin saya berhusnudzon yang dimaksud adalah belajar dengan masuk pondok pesantren, sedangkan orang tua menginginkan kamu membantu di rumah, membantu ini dan membantu itu. Maka berupayalah untuk mentaati orang tuamu dengan tetap belajar dengan berbagai macam media-media yang mubah, dengan berbagai macam perantara-perantara yang baik, yang dibolehkan di dalam syariat untuk belajar. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustaz semuanya dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin wa iyyakum. Pertanyaan pertama, bolehkah masih makan sahur di saat azan subuh dan setelah azan subuh? Yang kedua, apakah boleh sholat sunnah fajar setelah lebih dari waktunya? Soalnya suami hampir setiap hari sholat sunnah fajarnya selalu di luar waktu, bukan di antara azan dan iqamah. Apakah itu masih dibolehkan? Jazakumullahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Nah, azan adalah dikumandangkan ketika masuk waktu fajar, yaitu terlihatnya fajar yang shadiq. Dan itu yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an. Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajar. Hingga terlihat jelas antara garis putih dengan garis hitam dari fajar. Sehingga barakallahu fikum, kalau sudah batasnya dikasih tanda atau diumumkan sudah masuk waktu fajar, itu makna kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, maknanya adalah sudah masuk waktu fajar, sudah waktu masuk fajar, maka berhentilah dari sahur kalian. Barakallahu fikum. Jangan melanjutkan atau jangan malah kemudian mengambil makanan. Allahumma illa, ada memang ada perselisihan sedikit dari para ulama yang sudah tanggung di mulut. Maka sebagian mereka menyatakan selesaikan apa yang sedang kamu makan. Wallahu taala alam bissawab. Yang kedua, barakallahu fikum, tentang sunnah fajar. Sunnah fajar itu sebelum sholat subuh. Artinya sebelum sholat wajib. Kalau terlambat maka boleh diqadha walaupun setelah sholat fajar. Qadha'an bukan ada'an. Kalau ada'an fi waktih, kalau qadha'an di luar waktu. Tayyib. Tetapi kalau terus menerus diqadha lagi setiap hari mengqadhanya ba'dal fajar, berarti dia nasallahu alaihi wasallam yang merubah yang harusnya qabliyah jadi ba'diyah. Itu yang dikhawatirkan. Sehingga berupayalah untuk sholat fajar sebelum sholat fajar, untuk sholat sunnah fajar sebelum sholat wajibnya, sebelum sholat fajarnya. Barakallahu fikum. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustaz, apakah boleh kita bermakmum di belakang imam yang berbuat syirik? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Kalau berbuat syiriknya syirkan akbar yang mengeluarkan dari Islam, terus syarat pertama. Syarat kedua, kalau yakinan, artinya bukan katanya orang ini begini, katanya orang ini, tapi yakin kalau dia benar-benar melakukan syirik akbar tersebut, maka engkau tidak sah salat di belakang dia. Tetapi kalau kita tidak tahu atau beritanya simpang siur, tidak jelas, maka kita kembali kepada aslul Islam, intinya keislaman dia. Karena Al-asl adalah keislamannya. Al-asl adalah keislamannya. Maka salatlah di belakang imam. Bahkan para ulama tidak menyuruh untuk menyelidiki imamnya ketika kita salat. Tetapi disuruh untuk salatlah di belakang orang baik ataupun orang jelek. Selama dia masih muslim, maka salat dia buat dia, salat kamu buat kamu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau bertanya, apa dalil yang membolehkan seseorang untuk sholat setelah sholat ashar, kayak tahiyatul masjid atau sholat syukrul wudu setelah sholat ashar? Mohon penjelasannya, Ustaz. Sholat ba'dal asr itu tidak ada. La salata ba'dal asr, tidak ada sholat ba'dal asr. Kecuali sholat-sholat yang memiliki asbab. Jadi yang tidak boleh adalah sholat-sholat yang sifatnya nafilah. Sholat-sholat nafilah. Adapun sholat-sholat yang memiliki sebab seperti tahiyatul masjid atau seperti yang lainnya, maka tidak mengapa dikerjakan walaupun ba'dal asr. Barakallahu fikum. Termasuk di dalamnya salat jenazah. Walaupun mereka para ulama biasa mengerjakannya pada di malam hari, wallahu ta'ala a'lam bisawab. Ala kulli hal, tetapi barakallahu fikum, ada hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW pernah salat ba'dal asr di rumah Aisyah. Kata Aisyah, Rasulullah SAW salat di rumahku ba'dal asri. Ketika ditanya, mengapa atau salat apa itu? Kata Rasulullah SAW, syaghalatni banu fulan. Aku disibukkan tadi dari tamu-tamu banu fulan, sehingga aku tidak sempat salat ba'diyah duhur. Dikerjakan setelah asar. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, afwan, izin bertanya, apa hukumnya mengupload testimoni dari pelanggan tentang rasa yang kita jual, mengupload besarnya pesanan lewat screenshot percakapan di WhatsApp? Jazakumullah khairan, maksudnya makanan yang kita jual. Nah, berkait dengan kejujuran. Pertama, kejujuran itu bukan dibuat-buat, tetapi jujur. Kedua, apakah orang yang disebarkan testimoninya tadi ridho untuk disebarkan? Sebab ada beberapa orang yang sengaja untuk mencari orang-orang tertentu, terus diberi, habis itu ditanya lewat SMS, bagaimana Pak? Yang dicarinya tentunya biasanya bukan orang-orang biasa, cari orang yang terkenal, ustadz misalnya. Kemudian ketika ustadz menjawab, oh enak sekali, terus di screenshot, kemudian disebar kemana-mana sebagai iklan gratis. Ini barakallahu fikum berkait pula dengan keridhaan yang disebarnya atau orang, ucapan orang yang disebar tadi. Betul kalimatnya. Jangan dengan keridhaan orang yang ucapannya disebar tadi. Sehingga dua itu, kejujuran dan izin. Wallahu ta'ala alam bisawab. Karena khawatir ada orang yang kemudian tidak ridho, wah ternyata saya dijual. Ini barakallahu fikum kejadian pada beberapa ikhwah seperti itu. Wallahu ta'ala alam sawab. Nah, yang selanjutnya, bismillah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan ingin bertanya, bagaimana hukumnya orang yang tidak mengerjakan sholat dengan alasan sedang sakit? Setawana sakitnya kurang lebih sudah 3 minggu yang lalu, dan bagaimana cara menanggapinya? Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wa fikum barakallahu wa iyakum jazakumullah khairan katsira. Orang sakit bagaimanapun tetap harus sholat. Kalau dia sakit tidak bisa berdiri, silakan sholat sambil duduk. Kalaupun tidak bisa duduk karena terlalu parah sakitnya, sholatlah sambil berbaring. Maknanya apa? Maknanya sholat ini tidak boleh ditinggalkan walaupun dia sedang sakit. Sehingga alasan tidak sholat karena sakit, maka ini adalah alasan yang tidak bisa diterima. Sholatlah semampu kamu, atau sholatlah sebisa kamu. Kalau tidak bisa kecuali hanya menggerakkan matanya saja, kerjakan dengan niat dalam hati, saya ruku, saya sujud dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selanjutnya, terkait perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa ada empat hal yang bisa menyebabkan datangnya rizki, yaitu sholat malam, memperbanyak istighfar di waktu sahur, membiasakan sedekah, dan membiasakan zikir pagi dan petang. Pertanyaannya, bagaimanakah cara mengamalkan empat amalan tersebut di saat seorang hamba membutuhkan sebagian dari dunia ini, urusan duniawi, sementara kita tidak boleh beribadah kecuali karena mengharap wajah Allah. Jazakumullahu khairan atas bimbingannya. Sat barakallahu fikum wa umrikum. Wa iyyakum jazakumullahu khairan wa fikum barakallah. Ini pernah kita bahas, walaupun pertanyaannya agak berbeda tapi jawabannya sama, bahwa ketika kita mengerjakan satu ibadah, satu zikir dan sebagainya karena mengharapkan dunia. Kalau mengharapkan dunia itu dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak salah. Itu pertama, tidak salah. Tetapi ketika engkau beribadah hanya meminta dunia, sayang sekali. Sedikit sekali itu. Dunia dan seisinya enggak ada apa-apanya dengan jannah. Setetes jannah mengalahkan seluruh kenikmatan dunia ini. Maka kalau engkau hanya minta uang 1 juta rupiah, ya Allah, betapa kecilnya yang kamu minta. Sehingga bukan tidak boleh meminta dunia kepada Allah. Mintalah kepada Allah. Hatta syisya'ah idhan qata, kata Nabi. Salullaha, salullaha. Mintalah pada Allah, mintalah pada Allah. Walaupun tali sendalmu putus, minta pada Allah Ta'ala. Artinya silakan minta pada Allah Ta'ala. Kalian beribadah, meminta pada Allah Ta'ala. Bahkan makna salat adalah doa. Tayyib. Tetapi jangan hanya dunia yang kamu minta. Dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq." Di antara manusia ada yang berkata, "Ya Allah, kami minta dunia," dan mereka enggak memiliki bagian di akhirat. Tetapi di antara mereka ada yang berkata, "Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar." Ini yang sempurna. Ya Allah, berikan aku kebaikan di dunia dan berikan aku kebaikan di akhirat, dan lindungilah kami dari azab neraka. Maka apa yang diajarkan oleh Ibnu Qayyim dan para ulama, sekian riwayat-riwayat tentang apa yang menyebabkan datangnya rezeki, seperti sholat malam, istighfar di waktu sahur, membiasakan sedekah, membiasakan dengan zikir pagi dan sore, kerjakanlah dengan mengharap wajah Allah, dengan mengharapkan akhirat, dan mengharapkan kebaikan dunia, dan sebagai perlindungan dari adab neraka. Tiga yang kita minta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Meminta di dunia kebaikan, meminta di akhirat kebaikan, dan meminta perlindungan dari adab neraka. Wallahu ta'ala alam bissawab. Baik, Ustaz. Jazakumullahu khairan atas kajian dan juga jawaban-jawaban dari pertanyaan para pendengar semuanya. Ustaz, mudah-mudahan bisa memberikan kita manfaat. Kaum muslimin di manapun Anda berada, demikianlah acara Untaian Mutiara Indah Imam Nawawi yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin, dan kami umumkan bahwa acara ini insyaallah kita akan mulai pada pukul 6 kurang lebih waktu Indonesia Barat dari pekan kemarin, hari ini dan seterusnya insyaallah ya. Barakallahu fikum. Akhir kalam, wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.